Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang grammar atau bahasa, grammar bahasa Arab, yaitu ilmu nahu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada fi'il madhi. Fi'il madhi, yaitu fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada masa lampau atau kata kerja yang terjadi pada masa lampau. Nah, semua fi'il madhi yaitu mabni, adalah mabni, tidak ada yang mu'rab. Tidak ada yang mu'rab. Pertemuan lalu kita sampai kepada contoh fi'il madhi serta tanda binanya, yaitu dhamir ghaib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sampai situ pembahasannya. Nah, malam ini kita lanjutkan, yaitu dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab adalah kata ganti orang yang kedua, lawan berbicara. Nah, seperti apa contoh fi'il madhinya? Kita lihat di sini, dan apa tanda binanya? Dan kenapa tanda binanya demikian? Apa faktornya? Yaitu sebab. Nah, inilah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan kajian ini bisa kita tuntaskan sampai kepada fi'il yang lainnya. Baik, sebagaimana biasa, Abu Luqman ya, kita minta kepada pemirsa maupun pada pendengar untuk membaca di halaman 73. Taib, tafadhol. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk pengantar kajian kita di malam hari ini. Kami persilahkan Anda untuk berpartisipasi aktif di nomor 0218236543. Dan insyaallah untuk apa yang akan Anda baca, kami akan tayangkan di pesawat televisi Anda. Baik, kami coba angkat penelpon yang pertama. Iya. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari siapa, di mana Umu? Di bersama Umu Ida di Pasitan Ustaz. Baik. Baik. Naam, tafadhali ya Um. Naam. Dari awal Ustaz ini. Dari awal, dari dhamir anta ya, dari situ. Oh, dhamir anta, nah. Iya. Al-fi'il madhi ini, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'il madhi. Ad-dhamiru anta. Al-fi'lu barasta alamatul bina'i as-sukun. As-sababu litisalihi bita'il mutaharrika auta il fa'ili. Antuma. Ad-dhamiru antuma. Al-fi'lu darastuma. Alamatul bina'i as-sukun. As-sabab litisalihi bita'il mutaharrika auta il fa'ili. Ad-dhamiru antum. Al-fi'lu darastum. Alamatul bina'i as-sukun. As-sabab litisalihi bita'il mutaharrika ai auta il fa'ili. Ad-dhamiru anti al-fi'lu darasti alamatul bina'i as-sukun as-sabab litisalihi bita'il mutaharrika auta il fa'ili. Ad-dhamiru antuma al-fi'lu darastuma alamatul bina'i as-sukun as-sabab litisalihi bita'il mutaharrika auta il fa'ili. Abdomiru antunna al-fi'lu darastunna alamatul bina'i as-sukun as-sabat bittisalihi bita'il mutaharikah al-ta'il fa'ili. Lanjut Ustaz. Iya, nah, masih ada lagi alamat. Abdomiru, maaf, abdomiru anta al-fi'lu darastu alamatul bina'i abdomir ana abdomiru ana al-fi'lu darastu alamatul bina'i as-sukun as-sabab litisalihi bita'il mutaharikah au ta'il ta'ili. Adomiru nahnu Fi'lu darasna Alamatul bina'i As-sukun As-tababu Litisalihi Fi'na al-fa'ilina Taib ahsant Barakallahu fiik Jazakallahu khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah kita baca kemarin ya, penjelasannya kemarin baru sampai kepada dhamir ghaib ya, sekarang masuk pada dhamir mukhatab. Ini contoh saja, nanti tinggal dikembangkan. Tinggal apa? Dikembangkan. Apakah fi'ilnya, fi'il madinya 3 huruf, atau 4 huruf, atau 5 huruf, atau 6 huruf, polanya sama. Polanya sama. Perhatikan baik, dhamir anta, nah, fi'il madinya contoh darasta, katabta, itu yang 3 huruf. 4 huruf, akramta, tidak ada perbedaannya. Ya, yang di akhir itu tidak ada perubahan. Yang di akhir, kalau di awal mungkin ada. Kenapa? Tergantung fi'ilnya. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Tapi yang akhir, nah itu tidak ada perubahannya. Jadi contoh tadi 4 huruf akrama kan, akramta. Akrama, akramta. Sama seperti darasta. Nah, sebelum ta itu sukun. Nah, kenapa dia sukun? Karena bersambung dengan ta'ul fa'il atau disebut ta mutaharrika. Jadi ta itu darasta disebut ta mutaharrika untuk membedakan antara ta usakinah. Ta usakinah ta yang berbaru sukun. Nah, ta usakina seperti darasat, ya kan? Nah, ini darasta disebut ta mutaharrika. Ta mutaharrikannya ada ta yang berharakah. Harakahnya apa? Selain sukun, itu maksudnya. Jadi darasta. Jadi bersambung, kenapa sinnya sukun? Nah, karena bersambung dengan taul fa'il atau ta mutaharrika. Dan sukun dan apa? Sebelum ta itu baru sukun. Maka mabni ala sukun. Perhatikan baik, mabninya di mana? Di akhir huruf fi'ilnya. Di akhir huruf fi'ilnya. Yaitu di sini, darasa berarti huruf akhirnya sin. Berarti darasta, sinnya sukun. Akramta, apa huruf akhirnya? Mim, ya kan? Mabnya sukun, akramta, semua fi'il. Semua fi'il, baik yang 4 huruf, 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf, polanya sama. Istaghfara, istaghfarta. Jahada, jahatta. Nah, begitulah selanjutnya. Kemudian antuma, darastuma. Kalian berdua telah belajar, baik laki-laki atau perempuan. Darastuma, itu sama. Nah, ini juga mabni ala sukun. Kenapa? Bersambung dengan ta'ul mutaharrika. Mana itu? Tuma, tu. Ta'ul fa'il, disebut ta'ul fa'il. Demikian juga sampai selanjutnya, darastum, darasti, darastuma, darastunna, kemudian darastu. Ini disebut apa? Ta'ul mutaharrika atau ta'ul fa'il. Terakhir, kenapa? Darasna, darasna juga baris sukun. Kenapa? Bersama dengan na, na dalatun ala jama'atil fa'ilin. Ini na itu menunjukkan banyaknya pelaku, yaitu apa? Kami. Kami atau kita, darasna kami, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kalau pendek, darasna, itu apa? Nun niswah. Nun niswah, darasna, itu yang sudah lalu, itu ghaib, itu hunna, dhamir hunna. Darasna, nunnya pendek. Tapi kalau panjang, darasna, itu kami. Kalau darasna, mereka. Nah, nun niswah. Baik. Nah, tinggal dikembangkan, ya, tinggal dikembangkan. Kita ambil contoh yang lain, seperti apa? Ijtahada, tinggal tasurkan. Ijtahada, ijtahada, ijtahadu. Ijtahadat, ijtahadata, ijtahadna. Ijtahatta, ijtahattuma, ijtahattum. Ijtahatti, ijtahattuma, ijtahattunna. Ijtahattu, ijtahadna. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat. Istaghfarata. Perhatikan istaghfarata itu ta apa itu? Itu ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Ta baru sukun. Ta mu'annas. Mana sukunnya? Nah, ini perlu diketahui. Tapi kan fathah itu, Ustaz, bukan sukun. Kita lihat. Nah. darasat, ya kan? Darasat. Kemudian apa? Darasata. Nah, ta ini adalah ta ini. Ta ini adalah ta'u ta'nis. Ta mu'annas. Ya. Ta'u mu'annas. Mana sakinahnya? Ini asalnya sukun. Hurrikat bil fathah liltika'u sakinin. Difathahkan dia litakhallus minas sakinin. Agar bisa keluar dari dua sukun. Karena enggak bisa dibaca. Coba, darasat hiya. Kalau dua orang perempuan, nah, darasat, bisakah kita baca darasat? Apa yang terjadi ketika alif ini masuk? Menunjukkan apa? Bunyukul huma. Ini dhamir, dhamir isnain. Nah, bertemu dua sukun. Ini sukun, ini sukun. Ini alif, ini sukun. Tidak mungkin bisa dibaca. Maka tinggal harakannya apa? Imma dhamma wa imma fatha wa imma kasrah. Itu harakat selain sukun, tiga. Dhamma, fatha, kasrah. Mungkinkah dhamma? Tidak bisa dhamma. Kenapa? Depannya alif. Mungkinkah kasrah? Tidak juga bisa, kena alif. Berarti apa harakat yang paling tepat? Fatha. Kena fatha, alif tunasibuh fatha. Alif tunasibuh. Kemudian fatha ashal harakatan. Asal harakah. Harakat yang paling mudah untuk disebut adalah fathah. Nah, makanya difathahkan ini. Jadi, hurrikat bil fathah litakhallus minas sakinin. Hurrikat bil fathah litakhallus minas sakinin. Diharakan fathah untuk terbebas dari bertemu dua sukun. Nah, ini asalnya adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Baik. Nah, tadi apa? Istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarta, istaghfarna. Jadi yang berbaris sukun itu dari mulai dhamir hunna. Dhamir hunna itu fi'ilnya mabni ala sukun. Kemudian adapun mabni al fathah adalah selain bertemu dengan waw. Kalau waw dia dhamma. Darasu. Kena waw tunasibuha dhamma. Selain itu fathah. Darasat. Kemudian darasata. Baik. Selanjutnya kita masuk pada fi'il amar. Fi'il amar. Nah, fi'il amar di sini kasih contoh yaitu dua fi'il amar. Yang pertama fi'il amar sahih akhir, kemudian fi'il amar mu'tal akhir. Kayaknya perlu juga kita tampilkan mu'tal ya. Fi'il yang diakhiri dengan huruf illat karena tanda binanya berbeda. Baik, silakan. Baik, kita undang lagi penelpon, nah, Ustaz. Iya. Betul, bagian Mbak ya. Baik, bagian Mbak, kita undang lagi Anda para pemirsa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Umu? Dengan Umu Fatimah di Bekasi. Ya. Baik, silakan. Naam, tafadhal ya Umu. Naam, barakallahu fikum ya Ustaz. Baik. Bismillah, alba fi'lul amri sahihul akhir. Ad-dhamiru anta al-fi'lu udrus. Alamatul bina'i as-sukunu. السبب لم يتصل بآخره شيء. ضمير أنتنا الفعل أدرس علامات البناء حذف النون. السبب لاتصال بألف الاثنين. ضمير أنتم الفعل أدرس علامات البناء حذف النون. السبب لاتصاله بواو الجماعة. الضمير أنتي الفعل أدرسي علامات البناء حذف النون. السبب لاتصال بياء المخاطبة. الضمير أنتما الفعل أدرس علامات البناء حذف النون. السبب لاتصاله بألف الاثنين. Abamir antuna al-fi'lu udusna alamatul binai as-sukunu as-sababu litisalihi bi-kunil nismati Abamiru anta al-fi'lu udusanna alamatul binai al-fathatu as-sababu litisalihi bi-nunil tawqidi al-mubashirati. طيب أحسنت بارك الله فيك. أعطيكم بارك الله. نعم سنة عندي سؤال سنة. نعم تفضلي. untuk fi'il mazid itu apa namanya untuk amarnya itu kenapa di situ muncul hamzah khafatoh sen? Yang mana itu? Contoh misalkan darwajan af'ala yaf'il sen. Af'ala nعم. نعم misalkan. Itu hamzah khafatoh betul. Oh gitu, di ambarnya muncul hamzah qata ya Ustaz ya? Iya betul, sama. Oh gitu. Iya, betul. Jadi kalau fi'ilnya mazid rubah polanya af'ala af'ala sebuah apa fi'il ruba'i. Nah. Iya, ruba'i 4 huruf itu atau mazid bi harfin wahid. Polanya yang polanya af'ala hamzah itu adalah hamzah qata. Jadi walaupun dia fi'il amar tetap hamzah qata. Mas sebab ya Ustaz? Ya memang hamzah qata dia. Amannya itu ya. Iya, hamzah qata. Jadi fi'il jadi bukan semua fi'il amar itu hamzah wasal tidak? Oh, nah. Iya. Kalau fi'il madinya ada hamzah qata, maka fi'il amar juga sama. Oh. Hamzah qata. Ketika masdar pun dibaca hamzanya. Akrama ikram. Hamzanya ditulis. Akrim. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, untuk berikutnya kita angkat penelpon berikutnya atau ada penjelasan Ustaz? Baik, kita berikan dulu ya. Mungkin ada ikhwan. Oh, baik. Iya. Untuk ikhwan di studio silakan bisa untuk berpartisipasi. Silakan membaca masih bagian baru Ustaz. Masih, kita ulang kembali. Baik, tafadhol. Al-ba'u fi'lul amri as-sahihul akhiru ad-dhamiru anta al-fi'lu udrus alamatul bina'i as-sukunu as-sababu lam yattasil bi akhirhi syai'un ad-dhamiru antuma al-fi'lu udrusa alamatul bina'i hadfun nuni as-sababu litisalihi bi alifil itsnaini ad-dhamiru antum al-fi'lu udrusu alamatul bina'i hadfun nuni السبب لاتصاله بواو الجماعة الضمير أنت الفعل أدرسي علامة البناء حذف النون السبب لاتصاله بياء المخاطبة الضمير أنتما الفعل أدرسا علامة البناء حذف النون السبب لاتصاله بألف الاثنين الضمير أنتنا الفعل أدرسنا Alamatul bina'i as-sukunu as-sababu litisolihi binunin niswati. Abdumiru anta al-fi'lu udrusanna. Udrusanna. Alamatul bina'i al-fathatu as-sababu litisolihi binunit tawqidil mubashirati. Naam. Ahsan. Barakallahu fiik. Fika barakallahu. Baik, jazakallahu khairan untuk ikhwan di studio yang telah membacakan bagian ba ini Ustaz. Iya. Apa masih kita angkat telepon berikutnya Ustaz? Iya, kita berikan kesempatan lagi untuk baca. Baik, untuk baca masih di bagian ba, kami persilahkan Anda kembali para pemirsa dan pendengar roja dimanapun berada, silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. 021-823-6543, kami persilahkan. Iya. Oh, qadarullah ya. Terputus. Kami ingatkan Anda, para pemirsa dan pendengar roja, untuk mengecilkan terlebih dahulu radio atau TV monitornya, agar suaranya menjadi lebih jelas. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya, kami persilahkan. Iya. Silahkan. Sudah masuk. Baik, mohon maaf tampaknya terputus kembali bagi Anda yang mencoba untuk menghubungi kami di nomor 021-823-6543 lalu kemudian terputus. Kami harapkan untuk mematikan terlebih dahulu pesawat teleponnya dan memutar kembali nomor yang kami sebutkan tadi. Baik, kita coba kembali angkat penelpon yang berikutnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Umu? Umu Fatihah di Aceh, Ustaz. Baik, silakan. Naam, tafadhali ya Umu. Naam, Ustaz. Yang Pak Ustaz. Naam, ya. Fi'lul amri, fi'lul amri sahihul akhiru. Abamiru anta, fi'lu udrus. Alamatul binai as-sukunu. As-sababu lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ad-dhamiru antuma al-fi'lu udrusa alamatul bina'i hazfun nuni as-sababu litisalihi bi alifil isnaini. Ad-dhamiru antum al-fi'lu udrusu alamatul bina'i hazfun nuni as-sababu litisalihi bi wawil jama'ati. Ad-dhamiru Qadallah terputus Ustaz. Iya. Ada sedikit gangguan, kami mohon maaf untuk penelpon dari Aceh. Qadallah terputus, ada gangguan teknis. Kami persilakan untuk mencoba kembali diputar nomor 0218236543-nya. Baik, kita coba angkat kembali. Silakan. Ah, tampaknya terputus iya. Ustaz. Masya Allah. Belum bisa tersambung kembali. Apa kita berikan baik. Kesempatan untuk pemirsa yang lain dulu, Ustaz? Baik, ya, silakan. Baik, kita coba. Silakan Anda untuk bisa memulai kembali untuk bagian ba ini untuk latihan membaca. Silakan diputar 0218236543. Kami persilakan. Oh, mohon maaf terputus kembali, Ustaz. Ya. Tampaknya mungkin perlu dijelaskan terlebih dahulu, Ustaz. Baik, baik. Kemudian kita masuk kepada bagian ba, yaitu fi'il amar. Kalau tadi fi'il madhi, sekarang fi'il amar. Nah, fi'il amar kita bagi kepada dua, yaitu fi'il amar sahil akhir, kemudian fi'il amar mu'tal akhir. Karena tanda binanya berbeda. Ya. Fi'il amar as-sahil akhir adalah fi'il amar huruf akhirnya huruf sahih. Huruf sahih adalah selain alif, waw, dan ya. Selain alif, waw, dan ya. Perhatikan, alif dan waw atau ya ini adalah huruf asli. Huruf asli daripada fi'il. Ya. Kalau huruf aslinya ya berarti fi'il mu'tal akhir. Contoh kita ambil fi'il madhi, ya. Radhiya berarti fi'il madhi, fi'il mu'tal akhir. Kenapa? Huruf akhirnya ya. Kemudian kita ambil contoh alif, yaitu apa? Tamanna atau jara. Jara alifnya alif maksura atau alif panjang ke atas, da'a. Nah, ini fi'il madhi ya, mu'tal akhir, yaitu alif, kemudian apa, ya tadi. Nah, kemudian fi'il mudhari, juga demikian. Jika huruf akhirnya huruf alif atau ya atau waw, maka dikatakan fi'il mudhari mu'tal akhir. Contoh, yadu'u. Nah. Nah, selain tidak ada huruf alif atau huruf waw atau ya di akhir yang mana huruf itu adalah huruf sahih, maka dikatakan fi'il sahih akhir ya. Ya, fi'il sahih akhir. Contoh, contoh udrus, kan huruf akhir sin kan, berarti fi'il sahih. Nah, uktub, huruf akhir adalah huruf ba, berarti fi'il sahih akhir. Nah, kul, huruf akhir huruf lam, berarti fi'il sahih akhir. Nah, apa tanda binanya? Kalau dhamirnya anta, berarti tanda binanya sukun. Udrus. Nah, bagaimana? Udrus anta. Di situ diperintah. Nah, perintah. Pelakunya ada anta. Udrus. Iqra. Iqra. Di akhir oleh Hamzah ya. Hamzah bukan huruf illat. Itu Hamzah bukan alif. Iqra. Maka tanda binanya sukun. Nah, kenapa sukun? Lam yattasil bi akhiri syai'. Karena fi'il ini tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Arti satu huruf apapun enggak bersambung dia. Arti apa? Belum ada imbuhan akhiran. Imbuhan di akhir tidak ada. Huruf tambahan akhir tidak ada. Berarti masih asli. Maka tanda binanya sukun. Semua fi'il amar yang huruf akhirnya sahih dan dia belum ada imbuhan akhir, tambahan akhir, maka tanda binanya sukun. Iqra, istaghfir, ijlis, dan seterusnya. Udrusa, nah ini, kalau sudah dhamir antuma, antum, anti, antuma, nah sampai di situ, nanti juga apa? Iya. Maka tanda binanya berbeda. Perhatikan di sini, antuma, dhamir antuma, kalian berdua, baik laki-laki atau perempuan sama saja. Fi'il amarnya apa? Udrus, udrusa. Udrusa. Belajarlah kalian berdua, baik laki-laki atau perempuan. Nah, apa tanda binanya? Hasfun nun. Nunnya dibuang. Perhatikan baik. Kenapa? Litisalihi bi alifil isnain. Karena dia bersambung dengan alif isnain. Alif menunjukkan dua orang pelaku, yaitu setelah sin. Udrusa. Baik antuma laki-laki maupun antuma perempuan, perhatikan antuma perempuan setelah anti, setelah udrusi, berarti juga sama, udrusa. Nah, nanti saya akan jelaskan ya, kenapa hasfun nun, memang ada nun di situ. Kemudian antum, udrusu, itu fil amarnya, udrusu. Juga tanda binanya hasfun nun, berarti ada nunnya, dibuang nunnya, hasfun nun, buang nun. Kenapa? Litisalihi biwawil jamaah. Nah, bersambung. Kenapa nun? Karena dia bersambung dengan waw jamaah. Kemudian anti, udrusi, juga hasfun nun. Kenapa hasfun nun? Litisalihi biya'il mukhatabah. Bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah adalah ya menunjukkan pelakunya perempuan tunggal. Anti, bagaimana anti? Udrusi, belajarlah kamu, kamu perempuan. Ya. Nah, kalau antuma tadi sudah ya, udrusa. Nah kenapa hasfun? Hasfun nun ada berapa tempat tuh? Ada empat ya, empat. Nah, perlu diketahui bahwa fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari. Diambil dari fi'il mudhari. Nah, maka di situ terlihat nanti ada nun. Kita ambil contoh ya. Contoh lain aja. Kataba yaktubu. Mudhari'nya yaktubu. Kalau anda, taktub. Taktubu. Baik, kemudian kalian berdua taktubani. Taktubani. Laki-laki perempuan sama? Sama. Antuma taktubani. Baik kalian berdua laki-laki perempuan sama. Taktubani. Kemudian antum taktubuna. Taktubuna. Kemudian anti taktubina. Iya kan? Taktubina. Nah, ini dia. Kita proses menjadi fi'il amar. Bagaimana jadi fi'il amar? Pertama, buang huruf mudhara'anya. Huruf mudhara' apa di situ? Menunjukkan bahwa itu adalah fi'il mudhari. Ta. Iya kan? Dibuang. Ini dibuang. Iya. Sudah? Taib. Kemudian bisakah dibaca? Enggak bisa dibaca. Kenapa enggak bisa dibaca? Huruf keduanya sukun. Ini kan sukun. Perhati kafnya sukun. Ini juga sukun ini. Tadi taktubani kan? Ini sukun, enggak bisa dibaca. Kalau enggak bisa dibaca harus tambah hamzah. Namanya hamzah wasal. Bukan hamzah qata. Hamzah wasal. Nah. Ini hamzah. Perhatikan hamzah wasal ditulis lambangnya alif. Huruf hamzahnya enggak ditulis. itulah hamzah wasal. Kalau tulis hamzah qata namanya. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi? Hamzahnya harakatnya apa? Lihat mana ain mudhari'nya. Ta kan? Ain mudhari'nya. Kan asal kataba, kaf, fa, ain, lam. Huruf pertama kaf berarti fa fi'il. Dari ngambil pola fa'ala. Kemudian tanya ain, berarti ain fi'il. Ini mana ain fi'il mudhari'nya dhammah. Nah, jika ain fi'il mudhari'nya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Jadi u. U. Nah, setelah itu ada tambahan di sini? Ada imbuhan? Tidak ada. Maka harakatnya apa? Sukun. Mabni ala sukun. Uktub. Karena enggak ada tambahan. Baik, di sini ada imbuhannya? Ada. Ada. Apa imbuhannya? Nun. Nun. Maka nunnya dibuang. Nonnya dibuang. Alifnya buang enggak? Ini fa'il. Fa'il enggak dibuang. Nah, ini ya, tentu kalau sudah dia dibuang huruf nonnya, tentu tulisan ya-nya kembali tulisan ya-nya seperti ini. Iya, karena enggak ada huruf depannya. Nah, ini tambah alif. Alamah, fariqah. Membedakan bahwa waw ini bukan waw ilat. Ini waw, dhamir, jama'ah. Tambah alif. Alif za'idah. Fariqah untuk membedakan bahwa ini bukan waw huruf illat. Jadi uktubu. Uktuba, uktubi. Nah, kali ini tandanya sukun, alam tibina sukun, ini apa? Hasfun nun. Hasfun nun, hasfun nun. Kenapa sukun? Lam yattasil bi akhiri syai. Karena dia tidak bersambung dengan di akhirnya dengan sesuatu. Artinya tidak ada imbuhan atau tidak ada huruf tambahan di akhir. Kalau ini ada tambahannya, huruf nun. Kalau itu apa? Alamatu binai hasfun nun. Yang sudah dibuang tadi huruf nunnya. Nah, itulah asal istilah hasfun nun untuk ini. Berapa tempat nih? Empat tempat ya. Ini dua. Nun, tiga. Yang ini dua. Iya kan? Antuma laki-laki, antuma perempuan. Ini dua di sini. Kemudian ini satu. Berarti empat tempat. Ya. Hasfun nun. Jadi apa istilahnya? Ini uktuba fi'il amar mabni ala hasfun nun litisali bi alif isnain. Alif isnain, alif menunjukkan dua orang. Ini apa? Uktubu fi'il mudhari' mabni ala hasfun nun litisali bi wawil jama'ah. Kemudian apa di sini? Uktubi juga hasfun nun litisal bi ya'il mukhatabah. Nah, itulah dia tentang apa yang dibuang huruf nunnya. Adapun yang antunna udrusna. Nah, udrusna itu mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi binun niswah. Bersambung dengan nun niswah. Sama pada fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya apa? Tadrusna kan? Mudhari'nya Tadrusna, ini mudhari'nya. Ini mudhari'nya. Taktubna. Taktubna. Taktubna. Nah, ini fi'il mudhari' mabni. Mabni ala sukun litisalihi bidun niswah. Ketika amar pun tak berubah. Maka tinggal buang aja untuk fi'il amar kan. Buang huruf mudhara'nya ya kan. Sama nah. Buang huruf mudhara'nya kemudian apa? Tambah alif nama alif hamzah wasal udrus nah uktub nah sama uktub nah mabni ala sukun. Mabni sukun kenapa? Litisali bin nunin niswa. Bersambung dengan nun niswa. Sebagaimana fi'il mudhari' mabila sukun litisal binun niswa. Kemudian udrusanna. Udrusan, udrusanna. Anta udrusanna. Nah ini mabni alal fathah. Mana fathahnya? Pada huruf sin. Nah kenapa fathah? Litisalihi binun taukid al-mubashirah. Artinya apa? Non taukid ini kemarin sudah dijelaskan ya. Ya, kemarin sudah dijelaskan. Karena nun taukid ini masuk pada fi'il secara langsung. Tidak ada huruf tambahan antara fi'il dengan nun taukid. Karena huruf akhirnya sin kan? Nah, kalau itu apa? Mabni al-fathah. Udrusan. Nah. Udrusan. Nah. Taib. Nah, tinggal dikembangkan kita apa? Ambil fi'il-fi'il lainnya. Kita ambil contoh fi'il amar yang 6 huruf. Apa contohnya? 6 huruf. Istaghfara, ya. Istaghfir, ya kan? Istaghfir, istaghfira, istaghfiru, istaghfiri, istaghfira, istaghfirna, istaghfiranna. Begitulah fi'il-fi'il lainnya. Baik. Sekarang kita masuk pada jim ya. Baik. Ya. Insya Allah kalau sudah mengerti polanya akan lebih mudah ya. Iya betul. Iya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan untuk bagian ba dan kita memasuki bagian jim. Silahkan Anda kembali para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada bisa memutar nomor 0218236543 untuk berlatih membaca di bagian jim ini. Baik, mungkin ada baiknya kita minta kepada pemirsa ya. Nah, memberikan contoh lain. Contoh lain. Biar lebih mantap. Selain karena masuk jim ini sini. Sudah masuk pada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ini agak rumit sedikit. Ya, sebelum masuk ke sana kita mantapkan kembali yang fi'il sahih akhir ya untuk fi'il amar. Silakan. Berarti silakan kami persilakan Anda untuk memutar 0218236543. Silakan. Oh, qadarullah terputus kembali. Silakan. Kembali bisa dicoba Anda yang telah mencoba menghubungi kami, memutar kembali 0218236543 dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Silakan. Iya. Baik, tampaknya masih terputus. Ya. Kita berikan kesempatan Ikhwan dulu di ya, studio. Iya, betul. Set. Silakan. Baik, silakan. Berikan contoh lain. Ijlis. Baik, fadal. Langsung aja tadi. Iya. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna, ijlisanna, ijlisanna. Baik, jayid. Masyaallah. Baik. Nah, ini kenapa hamzah wasalnya kasrah? Kesini dhamma kan udrus uktub. Tadi ijlis kok kasrah? Ain fi'ilnya kasrah. Ain fi'ilnya kasrah. Baik, kalau fathah? Fathah iftah. Iftah. Nah, kasrah juga itu. Oh iya. Pada ain fi'ilnya fathah. Kalau fathah dan kasrah dimulai kasrah. Mulai kasrah. Iya, baik. Kalau ain fi'il mudhari'nya selain dhammah itu. Iya. Maka hamzah wasalnya kasrah, selesai. Selain dhamma. Selain dhamma. Nah, selain dhamma apa? Mungkin fathah, mungkin kasrah. Nah, tadi dari contoh ya. Tapi kita tulis sedikit. Biar enggak repot itu. Selain dhamma saja. Kalau dia dhamma, hamzah wasalnya dhamma. Nah, nasara yansuru unsur. Kata bitubu uktub. Apa lagi? Yang dhamma. Qatala yaktulu uktul. Ya kan? U. Selain dhamma, kasrah. Nah, tadi apa? Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Anta tajlisu. Tajlisu. Nah, tadi apa lagi? Fathah. Bukan, yang kasrah. Apa? Karima. Kenapa? Karima. Mudhari. Mudhari. Mudhari'nya. Oh. Bukan madhinya. Ali. Kalau alima ya'lamu itu fathah. Fathah yaftahu fathah. Baik. Tadi apa? Karima kan. Ya. Enggak, karima itu fi'il madhinya. Iya, ini fi'il mudhari'nya kasrah. Kasrah. Nah, kasrah. Ada lagi? fiil banyak sebetulnya. Tapi sambil mikir. Yang ini fathah, kali ini kasrah ya. Ini fathah. Fataha yaftahu. Taftahu. Iya. Yadribu. Daraba yadribu, jahit, tadribu. Baru ketemu ya. Iya. Tadribu. Ini alima ya'lamu, ta'lamu. Taib. Nah ini saya kasih, ini semacam kunci ya. Untuk bikin fi'il madhi dari fi'il mudhari. Apa kaidah tadi? Dibuang huruf mudhara'nya. Ini caranya. Iya. Taib. Buang huruf mudhara'nya. Bisa dibaca? Nggak bisa dibaca ya. Nggak bisa dibaca. Kena huruf sukun ini. Maka tambah hamzah wasal. Nah, kemudian sukunkan akhir. Kena huruf sahih. Huruf sahih sukunkan akhir. Taib. Nah, tentu apa hamzah wasal harakatnya? Kena ain fi'ilnya bukan dhamma, kasrahkan dia. Selesai. Ijlis idrib. Ya. Bukan kena dia kasrah, lu kasrah. Bukan itu kaidahnya. Karena dia bukan dhamma. Selesai. Bukan dhamma. Apakah fathah atau kasrah? Maka dia kasrah. Demikian juga ini. Kalau kita katakan karena dia kasrah, kasrah. Nanti kalau dia fathah, fathah. Enggak. Jadi karena dia bukan dhamma. Maka tambah huruf wasal. Karena enggak bisa dibaca. Nah, ini tentu tulisannya huruf ain di awal begini. Ya. Nah, sukun kan? Akhir kena fi'il sahih. Nah, apa harakannya? Ini fathah, berarti bukan dhamma. Kasrah. Jadi, iftah i'lam. Kuncinya kalau dhamma, dhamma. Selain dhamma, kasrah. Kalau dia tidak bisa dibaca, tambah hamzah wasal. Kalau bisa dibaca, enggak boleh ditambah. Nah, itu nanti kita lihat nanti selanjutnya. Baik. Baik, gimana silakan saya, kita minta kita, lagi dari lain. Pemirsa untuk iya, contoh betul, lain. Contoh lain. Tafadol kepada para pemirsa dan pendengar untuk sesi bahasa Arab ini, silakan Anda bisa berinteraksi secara langsung dengan nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Umu? Umu Abdillah Solo, Ustaz. Oh, Umu Abdillah. Silakan. Nah. Tafadol ya, Umu. Hati misal akhar. Irji tajayar ji ung irji taib irji irji a irji ung irji ini irji a irji na irji ana irji ana. Kalau irji fi'il mudhari fi'il mudhari fi'il amar mabni alas apa tanda mabninya? Hasfun nun. Hasfun nun. Kenapa hasfun nun? Karena pisalihi ya mukhatab. Jadi ya mukhatabah. Ahsant. Ya, nah, itu fiilnya tiga huruf ya. Coba cari fiil atau kasih contoh fiil yang empat huruf atau lima huruf. Enam huruf pun boleh. Pilih salah satunya. Yang mazid. Istaghfir. Selain istaghfara, tadi sudah kita sebutkannya contoh ya. Selain contoh itu? Istaghfara. Ada contoh lain selain istighfara? Kalau tambah alif sinta banyak ya, istakhdama, istamala, iya. Istamala, iya, istamala itu menggunakan. Baik. Istakhraja. Istamala, istamal, istamalu, istamali, istamala, istamalana. Istamalana, fi'il amar mabni ala? Mabni ala fathah. Fathah, limadha? Bibi soli, bibi nun taukid. Nah, nun taukid ya, sakila atau khafiyah sama aja. Sakila kena bertasydid, ya, hati berat, kena tasydid. Kalau khafifah hurufnya sukun. Istakmalan, istakmalan. Quran la nasfa'am bin nasiyah. La nasfa'am bin nasiyah. Yaitu nun taukid ya. Cuma ditulis lambangnya tanwin fathah. Itu rasam. Itu hakikatnya apa? Nun taukid khafifah. La nasfa'am bin nasiyah. Kan gini tulisannya. Perhatikan Al-Quran ya. Itu nanti bisa perhatikan. Ya. La nas. La nasfa'am bin nasiyah. La nasfa'am bin nasiyah. Nah, ini tanwin ini sebetulnya apa? Bukan isim. Jangan kata isim karena tanwin enggak. Ini adalah nun taukid khafifah. Ditulis lambangnya tanwin fathah itu rasam. Asalnya apa? Asalnya tulisannya apa? Lanas. Ini tulisannya. Lanas fa. Iya, lanas fa'an. Lanas fa'an. Itu nun taukid. Nun taukid khafifah. Iya, ini kan iqlab ya, nun mati ketemu dengan ba. Nun sakinah bertemu dengan ba, itu baik iqlab ya. La nasfa'am bin nasiyah. Nah, ini tulis Al-Quran pada lambangnya pakai tanwin, bukan berarti ini isim, bukan. Itu adalah apa? Nun taukid khafifah. Baik. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk pada fi'il amar mu'til akhir. Baik, bagian jim ya, Ustaz? Iya, silakan. Baik, kita masuki untuk latihan bagian jim. Silakan Anda bisa membaca dan berpartisipasi dengan memutar 0218236543. Kami persilakan. Silakan kita masuki latihan baru di bagian gym. Anda bisa berpartisipasi. Silakan bisa memutar di line telepon kami. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Umu? Umu Fatia di Aceh, Ustaz. Baik, masya silakan. Nah, telepon balik ya, Umu. Nah, Ustaz. Tadi terputus ya? Iya, Ustaz. Iya. Silakan bagian gym, Umu. Fi'lul amril mu'talul akhiru. Ad-dhamiru anta al-fi'lu qi alamatul bina'i harfu harfil 'illati as-sababu lam yattaqil bi akhirihi syai'un. Iya. Ad-dhamiru antuma al-fi'lu qiya alamatul bina'i harfu nuni as-sababu litifalihi bi alifil itsnaini. Ad-dhamiru antum al-fi'lu ku alamatul bina'i harfun nuni as-sababu litisalihi biwawil jama'ati. Ad-dhamiru anti al-fi'lu qi alamatul bina'i harfun nuni as-sababu litisalihi biya'il mukhatabati. Ad-dhamiru antuma al-fi'lu qiya alamatul bina'i harfun nuni as-sababu litisalihi bi alifil itsnaini. Ad-dhamiru antunna al-fi'lu qina alamatul bina'i as-sukunu as-sababu litisalihi bi nunin miswati. Naam, ahsant, barakallahu fik. Fikum barakallahu Ustaz, jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, penelpon pertama ya. Sudah membaca bagian jim. Kita undang kembali penelpon berikutnya, Ustaz. Ya, silakan. Baik, kami undang kembali penelpon berikutnya di 0218236543 untuk latihan kembali bagian jim membaca. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, silakan. Ya. Jim fi'lul amri muta'alil akhiru ad-dhamiru anta al-fi'lu qi alamatu bina'i harfu harfu ilah as-sababu lam yatasal bi akhiri syai'un. Ad-dhamiru antuma al-fi'lu qiya alamatu bina'i harfu nun as-sababu itisalihi bi'alifil isna'ini. Abdomiru antum Afiluku Alamatu binai Asunun Asabatu litisoli Biwawil jamaati Abdomir anti Afiluki Alamatu binai Asunun Asabatu litisoli Biwawil mukotobati Abdomiru antuma Afiluki Alamatu binai Asunun Asababu disolihi bi'alifil isnaini Abdomiru antuna Afilu ina Alamatu binai asukun Asababu disolihi binunin nisbati. Baik, ahsan. Barakallah fiqh. Barakallah fiqh. Banyakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dua penelpon Ustaz untuk bagian gym. Ya, silakan. Kita coba juga ikhwah di studio Ustaz. Ya, nah, silakan. Baik, tafadhol. Filul am filul amril mu'talul akhiru. Ad-dhamiru anta al-fi'lu qi alamatul bina'i hadfu harfil illati as-sababu lam yattasil bi akhirhi syai'un. Ad-dhamiru antuma al-fi'lu qiya alamatul bina'i hadfun nuni as-sababu litisolihi bi'alifil ithnaini ad-domiru antum al-fi'lu qu alamatul bina'i hadfun nuni as-sababu litisolihi biwawil jama'ati ad-domiru anti al-fi'lu qi alamatul bina'i hadfun nuni as-sababu litisolihi biya'il mukhotobati ad-domiru antuma al-fi'lu qiya alamatul bina'i hadfun nuni As-sababu litisolihi bi'alifil ithnaini Ad-domiru antunna al-fi'lu qina Alamatul binai as-sukunu As-sababu litisolihi binunin niswati. Baik, ahsant, Masya Allah. Masih baik, ada? Bagaimana Ustaz? Nah, masih ada pemirsa? Kita coba dulu pemirsa kembali. Satu mungkin penelpon terakhir Ustaz untuk bagian gym ini. Silakan Anda bisa berpartisipasi dengan memutar di nomor 021-823-6543. Silakan. Iya, silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Umu? Pak. Ayo, Pak. Mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, Umu. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus, Ustaz. Baik, untuk penelpon terakhir tampaknya terputus. Tafadhol, Ustaz, apa kita... Nah, kita lanjutkan bagian jim, yaitu fi'il amar al-mu'tal akhir, yaitu fi'il amar yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Nah, perhatikan di sini kita ambil contoh qi, itu fi'il amarnya. Berasal daripada waqa. Waqa itu fi'il madinya, mudhari'nya waqa yaqi. Ada baiknya kita tasrifkan mudhari', karena fi'il amar ini berasal pada fi'il mudhari'. Diambil fi'il mudhari'. Perhatikan. Baik, waqa yaqi. Ini madinya waqa, mudhari'nya yaqi. Kalau anta taqi. Ya, anta taqi. Waqa yaqi. Asalnya apa? Tauqi. Taf fa'alifil taf'ilu. Tauqi. Dibuang huruf ilatnya. Jadi taqi. Baik. Ini yang jelas ini mudhari'nya. Waqa yaqi. Taqi. Kita sebutkan. Taqi. Musan apa? Untuk dua orang. Taqi. Taqiyani. Taqi taqiyani. Kemudian antum. Takuna. Kok bisa takuna? Mana ianya? Nanti kita bahas sedikit. Kemudian anti. المتقين. Mana ianya? Apakah ini ianya? Nanti juga kita bahas. Kemudian taqi taqiyani. Sama kan? Taqi taqiyani. Kemudian apa lagi? Taqina. Sama ya? Baik. Ini sama ini. Anti. Ini anti dhamirnya. Kalau ini apa? Antun. Taib. Sama. Tidak ada perubahan ini. Taib. Kita ambil, bandingkan dengan fi'il sahih dulu. Fi'il sahih. Ini yang kasra ya. Tadi apa yang kasra? Tajlisu atau tadribu. Tajlisulah. Biar kelihatan. Tajlisu. Tajlisani. Kenapa? Tajlisuna. Kemudian apa? Tajlisina. Kemudian apa? Tajlisani. Antuma sama. Antunna. Tajlisna. Ya. Nah. Apa kaidah tadi bikin fi'il amar? Dibuang huruf mudhara'nya. Tak. Iya. Terus apa lagi? Setelah itu perlu ada tambahan di sini. Seperti ini. Ini ketika dibuang. Huruf mudhara'nya bisa dibaca ini? Tidak bisa. Enggak bisa dibaca. Enggak bisa dibaca, maka tambah hamzah wasal. Hamzah wasal. Nah, bagaimana hamzah wasalnya? Bukan dhamma, berarti kasrah. Kalau ini? Bisa dibaca. Bisa dibaca. Maka tidak perlu ada tambahan. Selanjutnya, huruf akhirnya apa? Kalau huruf akhirnya sahih, sukun kan? Kalau huruf akhirnya mu'tal, dibuang huruf ilatnya. Ini ya kan? Maka dibuang. Jadi apa? Ki. Ki. Jadilah dia ki. Satu huruf. Ki. Satu huruf. Itu amar. Apa itu ki? Jagalah. Ki nafsak. Jaga dirimu. Bagaimana ihfaz? Ki. Hanya satu huruf. Ini fi'il. Namanya fi'il amar. Baik. Nah, kemudian yang ini bersambung. Apa sambungannya? Nun. Nun. Ya kan? Ini nun. Ini nun juga. Sama nun ini? Hah? Sama kan? Sama. Ini dia. Antum lihat ini. Lihat ini. Iya, biar gampang. Ini dia fi'il mu'tal. Nah, sekarang lihat fi'il sahih ini. Ini nun. Nun za'idah. Nah, dibuang huruf nunnya. Hasfun nun. Ini juga dibuang. Kenapa sama ya? Mukhatabah. Ini ya mukhatabah. Ditulisnya apa? Tentu tulisnya. Nah, ini tambah alif zaidah. Berarti apa? Ijlisa, ijlisu, ijlisi. Mabni ala hadfin nun. Demikian juga ini. Qi, qiya. Ku. Kemudian qi. Iya. Iya di sini. Ya apa ini? Ini dia. Ya mukhatabah. Anti. Ini tambah alif. Sama seperti tambah alif. Ya. Baik, berarti apa? Qi, qiya, ku, qi. Ku anfusakum. Al-Quran kan? Ku anfusakum. Wa ahlikum nar. Ya ini sama. Ini ya mukhatabah. Mana ya ini yang asli? Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Nanti kita bahas setelah ini. Baik. Nah, kalau antum nah ada perubahannya? Nih. Ketika amar ada dibuang? Tidak. Enggak ada. Berarti apa? Ini nunnya apa? Bukan nun al-i'rab. Ini nun niswa. Berarti alamat binai sukun. Ijlisna. Demikian juga ini qina. Tidak ada dibuang di sini. Karena nun ini apa? Bukan nun yang di sini. Kalau nun ini ada nun alamat i'rab. Nun tambah alamat i'rab. Alamat i'rab tanda i'rab. Kalau ini apa? Nun niswa. Nun niswa sama tajlis, tajlisna. Tajlisna. Qina. Qina. Ini ya apa nih? Ini ya asli. Berbeda ya ini. Ya ini ya mukhatabah. Ini ya asli yang ya ini. Yang tadinya dibuang. Jadi qina. Antunna qina. Qina anfusakunna. Baik. Sekarang timbul tadi. Kemana ya di sini? Ya aslinya. Sini kan nampak ya aslinya kan? Qi kan? Taqiyani. Kan nampak ianya? Taqiyani. Nah, kalau ini ianya dibuang. Asal taqin. Taqi. Asal ada kan taqi. Waqa yaqi. Taqi ada ianya. Ketika amar dibuang ianya. Ini taqiyani. Di sini ianya enggak dibuang. Karena tanda binaknya bukan hasful ya. Tapi apa? Hasful non. Nah ini ya ada. Kalau ini mana? Ini ianya dibuang. Kenapa buang? Siqal. Asal apa? Asal taqi, taqiyuna. Itu asal. Asalnya apa? Taqiyuna. Kan taqi. Waqayaki, taqi, taqiya, taqiyani, taqiyuna. Itu asalnya. Taqiyuna. Ini ya, barid dhamma, ya in dhamma. Qablaha mutaharrika inil siqal. Berat. Berat. Taqi yu. Yu. Kalau orang Inggris mungkin tidak berat ya. Yu itu biasa bagi mereka. Ini di dalam bahasa Arab itu berat. Ya. Ya. Dhamma. Qablaha mutaharrika itu dhamma. Berat. Makanya dibuang huruf ianya. Kena lis siqal. Kena berat. Atau dibuang takhfifan untuk meringankan. Apa jadinya? Taqiyuna lebih berat lagi tuh. Karena kasrat dengan waw enggak sesuai. Maka harakat dhammah yang di atsiya ini tunqal ila ma qablaha, dipindahkan kepada sebelumnya. Jadi apa? Taquna. Taquna. Jadi taquna. Afwan. Nah, tadi kasra berat taqiu, ya kan asal taqiyuna, ya ini dibuang ya, kemudian berat dibaca taqiuna, maka harakat dhammanya pindah ke belakang yang dibuang. Jadi apa? Taquna. taku. Nah, kemudian amar dibuang huruf mudhara'nya. Kuna, kemudian dibuang nun alam ti'rab, dibuang namanya babni ala hasfin nun. Jadi apa? Ku, kan sama nih kan? Itu prosesnya. Ku anfusakum. Taib, yang ini taqi mana ya asli? Apakah ini? Bukan. Ini ya mukhatabah. Apa asalnya? Apa asalnya? Ini ta taqiyina. Itu asalnya. Kan taqi kan? Taqiyina. Taqiyina. Ini asli. Ya ini ya asli taqiyina sama tajlisi. Tajlisi. Sin kan? Tajlisina. Mana ini nih? Tajlisina itu asalnya. Perhatikan. Ini tajlisina sebelum ya kasra kan taqiyina tajlisina. Nah, ini huruf akhirnya sin ya kan, huruf sahih. Kalau ini huruf akhirnya ya wa qayaqi, ini ya ini taqi taqi. Kemudian masuk ya mukhatabah, jadi taqiyina, tajlisina. Ini juga ya, kalau ya ini mutaharrika yang harakatnya kasra maupun dhamma tadi itu berat, qablaha mutaharrika. Jadi kalau ya kasra atau ya dhamma qablaha mutaharrika itu berat, maka dibuang huruf ilatnya. Huruf ilatnya. Ketika sudah dibuang huruf ilatnya, nah, apa jadinya? Jadilah taqina. Perlukah ada harakat ini dipindahkan? Enggak perlu. Kena ya memutus sesuainya kasrah. Berarti ya apa ini? Ya ini ya mukhatabah. Ya aslinya dibuang. Kemudian kita bikin fil amar. Amar. Bagaimana fil amarnya? Huruf mudhara'annya dibuang. Ya kan? Kemudian nun alat i'rabnya dibuang. Ya, dibuang. Mabni ala hasfin nun. Ya, kena ianya sudah enggak bersambung lagi, tentu ianya ya sendirian, ia bersambung ya ru akhir. Jadi qi, kan sama ini. Qi kan? Itu dia. Qi. Kalau ini ianya ya apa? Ya asli. Taqi. Ini tajlisna. Tajlis, nah ini kan fiilnya kan? Tajlis. Ini fiilnya. Tajlis ini taqina, itu asli. Taqina. Ini taqina. Tajlisna. Taqina. Mana huruf akhir sin, huruf akhir ya sukun, berarti kan taqina tajlisna. Nunnya nun apa ini? Nun niswah. Nah, ketika amar buang huruf mudhara'nya ta. Bisa dibaca? Bisa. Jadi qina, ini dia. Enggak boleh buang nun karena nun niswah, bukan nun al-ti'rab. Nun niswah itu fa'il. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ke depan kita lanjutkan. Baik. Iya, nanti kita bahas ini. Jazakallahu khairan Ustaz sudah menjelaskan bagian ba dan jim ini, dan ya, insyaallah di pekan depan kita akan memasuki bagian dal ya Ustaz, ya, tentang nanti fi'il mudhari. Kita bahas kembali bagian jim karena ini fi'il mu'tal ini perlu banyak contoh ya. Baik. Insyaallah. Insyaallah juga latihan bisa nanti ya, di pekan yang akan datang. Betul. Ya Ustaz. Baik, untuk berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar Roja tampaknya Ustaz, ya, untuk info mendapatkan buku pelajaran di kesempatan malam hari ini. Kalau di pesawat televisi sudah disebutkan nomor yang bisa dihubungi. Untuk Anda pendengar Roja, Anda bisa menghubungi, saya umumkan, untuk pemesanan buku ini bisa menghubungi nomor 0812 2307 2020. Saya ulangi, bisa menghubungi nomor 0812-2307-2020. Insya Allah dengan memegang buku ini menjadi semakin jelas bagi pendengar ya Ustaz. Iya. Untuk pemirsa televisi, untuk pelajaran bahasa Arab ini kita bisa tayangkan di layar kaca Anda sehingga Anda bisa membaca melalui layar televisi. Namun juga Anda dapat memesan buku ini di nomor yang tadi telah kami sebutkan. Baik, Ustaz, tampaknya itu saja yang bisa kita bacakan dari pesan singkat. Tafadhol Ustaz, penutup dari antum Ustaz. Saking beratnya nggak ada pertanyaan ya. Baik, insya Allah mungkin jika ada pertanyaan mungkin pekan depan ya, insya Allah. Baik, demikian saja kajian kita malam ini. Dan sering saya sampaikan, kajian ini butuh kesabaran. Iya, butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, ibaratkan kita bikin suatu makanan, nggak sabar mau cepat matang, ya sudah nggak jadi itu makanan. Kalaupun jadi mungkin makannya bantut ya. Jadi butuh kesabaran, ya, ketekunan, keikhlasan di dalam belajar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.